Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah pada kesempatan kajian di subuh hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya tentang seputar tanda-tanda besar hari kiamat. Poin pertama telah berlalu, pembahasan seputar Al-Imam Al-Mahdi. Dan poin yang kedua adalah khuruju ad-dajjal, keluarnya dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Masih Ad-Dajjal adalah juru fitnah dan seorang kadzab, pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau bahwa tidak ada satupun fitnah yang menimpa umat manusia sejak diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam sampai hari kiamat yang lebih besar dari fitnatu al-Masih ad-Dajjal. Dan subhanallah, para anbiya, para nabi, mereka telah memperingatkan umatnya dari bahaya dan fitnah Dajjal. Tidak tanggung-tanggung, ternyata peringatan itu muncul sejak Rasul pertama Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau telah mengingatkan pula umatnya dari bahaya dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Lebih-lebih lagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifatnya yang tentu tidak tersembunyi bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan annahu yakhruju min Khurasan, bahwa dia akan keluar dan muncul dari negeri Khurasan. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi menyatakan yatsba'u ad-dajjal min yahudi asbahan 70 alfan alaihi mutayalisa, akan mengikuti Dajjal nanti di akhir zaman ketika munculnya Yahudi asbahan, orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Dan memang Alkitab dan Sunnah sudah menerangkan tentang sifat-sifat Yahudi yang sangat buruk, sifat penentang, sifat pembuat kerusakan dan kekacauan. Maka tidak heran ketika nanti di akhir zaman, tatkala keluarnya Dajjal, sang pendusta, yang akan menjadi pengikutnya di antaranya adalah 70 ribu orang Yahudi asbahan yang mereka menggunakan sorban berwarna hijau. alaihim at-tayalisah. Ada beberapa penjelasan para ulama kenapa dia dinamakan Dajjal, dinamakan Al-Masih, Masih Dajjal, dikarenakan matanya itu mamsuhah, buta, nah, tertutup. Atau dikatakan pula maknanya adalah li'annahu yamsahu al-ard, dia akan menghapus bumi, yakni yaqta'uha, memotong-motongnya, bukan dalam artian dipotong-dipotong, tapi dia akan menguasai negeri demi negeri dari bumi ini. Dan makna lain juga adalah ad-dajjal dari wazan fa'al, yang termasuk dari isim mubalaghah dalam bahasa Arab, yakni yakthuru minhu al-kadzib wat-talbis, banyak muncul darinya kedustaan dan talbis, tipuan, dan dia akan keluar sebagaimana telah kita gambarkan sebelumnya pada zaman al-imam al-mahdi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, berkata al-imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ثم يؤذن له, kemudian akan diberikan izin bagi Dajjal sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla di akhir zaman nanti, fil khuruj fi akhir zaman, untuk keluar di akhir zaman. Maka awal mula ketika keluarnya Dajjal, dia mengaku atau tampil dalam bentuk sebagai seorang raja, mengaku sebagai raja. Thumma yadda'i an-nubuwah, kemudian setelah itu dia akan mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi. Disinilah pula ada di antara kedustaannya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, akan muncul dan keluar dari umatku ini 30 orang pendusta, semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan itu diawali dengan kemunculannya Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, yang mengaku sebagai nabi di zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ini akan terus berlanjut, pengakuan demi pengakuan, klaim demi klaim, dakwaan demi dakwaan akan muncul dari para kadzab dan para dajjal, para pendusta, hingga mencapai jumlah 30 orang sampai hari kiamat. Namun dijelaskan oleh para ulama bahwa tidaklah dikategorikan dan dimasukkan ke dalam jumlah 30 itu setiap orang yang mengaku sebagai nabi. Kalau itu akan dikategorikan, maka bisa jadi akan melebihi jumlah yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dimasukkan dalam kategori jumlah 30 itu adalah minimalnya pada mereka ada dua kriteria. Satu, dia memiliki syubhat, kerancuan yang besar, dan yang kedua, dia memiliki pengikut yang banyak. Ini penjelasan para ulama. Maka setelah fase pengakuan sebagai nabi, awal raja, kemudian mengaku sebagai nabi, thumma yadda'i ar-rububiyah, kemudian dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan dia, kata Imam Ibnu Katsir, ini berdasarkan ringkasan-ringkasan dari ahadith, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan diikuti oleh orang-orang jahil dari Bani Adam. Naam, sekumpulan dari rakyat jelata. Wa yukhalifuhu wa yuruddu alaihi man hadallahu, dan akan menyelisihinya serta menolak ajakannya siapa-siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah baginya dari hamba-hamba yang saleh dan muttaqin. Fayakhudul bilada baladan baladan, dia akan menguasai negeri demi negeri. Wa hisnan hisnan, benteng demi benteng. Wa iqliman iqliman, daerah demi daerah. Naam, wa kuratan kuratan, desa demi desa. Wa la yabqa baladun minal bilad illa wata'ahu, tidak tersisa dari seluruh negeri ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Akan didatangi oleh Dajjal dengan kemampuan yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kecuali yang diperkecualikan tidak dijajah, tidak didatangi oleh Dajjal, itu empat tempat: Makkah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis, dan Bukit Tur, Bukit Tur Sina. Ada empat tempat yang tidak dikuasai oleh atau didatangi oleh Dajjal. Bahkan Madinah, jika di sana nantinya ada orang-orang Yahudi, maka Madinah itu akan bergoncang dan terjadi gempa sebanyak 3 kali, kemudian akan melemparkan dari Madinah itu mereka-mereka ini, dan mereka akan terlempar di tempat yang bergaram dan berkumpul bersama Dajjal. Dan disebutkan barakallahu fikum dari ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa tinggalnya Dajjal ketika dia keluar itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Hari pertama yaumun kasanah, itu perjalanan waktu hari pertama di saat munculnya Dajjal itu seperti 1 tahun. Seperti 1 tahun. Kenapa bisa? Bisa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal jika Allah Azza wa Jalla menghendaki. Allah bisa jadi menahan, menahan proses pergerakan matahari untuk mencapai masa 1 hari. Nah, terus gimana salatnya? Dijelaskan para ulama, ditakdir, dikadar sesuai dengan waktu-waktu biasanya. Nah, kemudian hari kedua kasyahr, seperti perjalanan waktu 1 bulan lamanya. Hari ketiga seperti 1 minggu, dan hari keempat seperti hari-hari biasa sampai 40 hari yang jumlah secara keseluruhannya itu senilai 1 tahun 2,5 bulan. 1 tahun 2,5 bulan. Naam, sanatun wa syahrani wa nisfu syahr, 1 tahun 2 bulan dan setengah, yakni 1 tahun 2,5 bulan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menciptakan melalui Dajjal, ditampakkan pada dirinya khawariq kathirah, berbagai keanehan-keanehan yang banyak, yang dengannya dia akan menyesatkan hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk tersesat, dan akan semakin kokoh, semakin kuat keyakinan hamba-hamba Allah yang mukmin, yang Allah Azza wa Jalla berikan sabat, kekokohan kepada mereka. Fayazdaduna imanan ma'a imanihim, iman mereka semakin bertambah bersama dengan keimanan yang sudah ada pada mereka, dan hidayah Allah tambah di atas hidayah yang sudah ada bersama mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, dan turunnya Nabiullah Isa pula, Al-Masih Isa, itu terjadi di hari-hari keberadaan Al-Masih Ad-Dajjal, Masihud Dalalah, Isa Masihu Naam Al-Huda, dan Dajjal adalah Masihu Ad-Dalalah. Dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, maka kaum mukminin akan bergabung bersama beliau. Hamba-hamba Allah yang bertakwa akan berkumpul dan bergabung bersama Nabi Allah Isa. Kemudian mereka akan melawan Dajjal dan berperang dengan mereka dan pengikutnya, pengikut Dajjal. Dan sebagaimana telah kita gambarkan, barakallahu fikum, bahwa Dajjal setelah membuat sedemikian banyak kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam fitnah yang muncul darinya, yang nanti akan kita sebutkan apa saja bentuk dari fitnah Dajjal, disebutkan bahwa ketika Nabi Allah Isa alaihi salam mengejar Dajjal, dia badannya meleleh seperti garam yang meleleh di dalam air. Terus demikian, setiap kali beliau dia melihat Nabiullah Isa, dia akan meleleh. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki bahwa kehancuran dan kebinasaan Dajjal tidak seperti ini keadaannya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk dia mati dan terbunuh di tangan Nabiullah Isa alaihi salam, di mana beliau menombaknya dengan tombaknya di Bab Lut, di pintu Lut di Palestina. Dan beliau alaihi salam memperlihatkan darahnya kepada kaum muslimin. Ikhwanu fid din, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini masih penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Afwan, bukan dalam tafsir Ibnu Katsir, tetapi dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, والذي تدل عليه النصوص من امر الدجال, dan yang ditunjukkan oleh nas-nas dari hadis dari fitnah Dajjal, anna man istajaba lahu ya'muru as-samaa'a fa tumtir 'alaihim, bahwa siapa yang memenuhi ajakan Dajjal tatkala dia mendakwahi dan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, siapa yang menerima ajakannya dan beriman kepadanya, dia akan memerintahkan langit ini untuk menurunkan hujan, wal arda, dan memerintahkan bumi pula, fatum bitulahum zara'a, maka dia akan menumbuhkan tanaman untuk mereka, ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang binatang-binatang ternak mereka akan bisa makan dari tetumbuhan yang tumbuh, dan mereka juga akan makan darinya. Wa man la yastajibulah, tetapi siapa yang tidak mau beriman kepadanya dan menerima ajakannya, yaruddu alaihi amrahu, tusibuhum sanah wal jadab wal qahd, mereka akan ditimpa oleh paceklik, kemarau yang panjang, kemudian akan sampai mengakibatkan kematian pada binatang-binatang mereka, karena hujan tidak turun, tanaman juga tidak tumbuh, sehingga buah-buahan sangat sedikit, bahkan bisa menyebabkan habis, juga akhirnya menyebabkan kematian di antara mereka. Ini barakallahu fikum, satu fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Yang memang barakallahu fikum benar-benar menjadi ujian yang sangat berbahaya, ujian yang sangat besar. Dan itu akan mampu bersabar menghadapi sedemikian banyak musibah ini tadi, bagi mereka-mereka yang tidak mau menerima ajakannya, akan bisa menanggungnya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kesabaran dan hidayah serta kekokohan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian di antara fitnahnya pula adalah wa annahu tattabi'u kunuzul ard kaya asibin nahl. Dia akan diikuti perbendaharaan harta. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, fayamurru bil kharibati, dia melewati satu bangunan yang runtuh yang tersimpan di bawahnya harta benda, harta karun. Maka dia menyatakan, Dajjal, ukhruji kunuzaki, keluarkan perbendaharaan harta yang tersimpan di dalammu, di bawah bangunan tersebut. Maka dia pun keluar. Fatatsba'uha, kemudian mengikuti kemana perginya Dajjal, kaya asibin nahal, seperti sekumpulan lebah. Apa kira-kira yang terjadi kalau ini menimpa di zaman kita? Semua harta akan mengikutinya yang dia perintahkan untuk mengikutinya. Fitnah besar bagi mereka-mereka yang hubbud dunia, yang cinta dunia, para hamba-hamba dunia. Nah, melewati jalan Kalimantan, wahai semua toko emas, keluarkan emas-emasmu. Iya, berapa puluh toko emas itu Kalimantan, apa Hasanuddin itu gak? Hasanuddin ya, jalan Hasanuddin. Nah, cukup 20 tokoh. Kira-kira berapa ribu orang yang akan mengikuti untuk dapat naam seuntai kalung senilai 500 gram misalnya. Ya subhanallah. Fitnatun azimah. Fitnah yang sangat besar. Nah, melewati toko-toko bangunan. Wah, kebetulan masih ngontrak. Di sini mahal kontrakan di Denpasar. Nah, sekali lagi fitnah yang besar. Kemudian wa annahu yaqtulu syabban tsumma yuhyihi, dia akan membunuh seorang pemuda lalu menghidupkannya kembali. Disebutkan ketika dia mendakwahi manusia dan mengklaim ketuhanannya, ada seorang pemuda menyatakan, asyhadu annaka ad-dajjal alladhi haddatsana Rasulullah haditsan, aku bersaksi engkau adalah dajjal yang telah dikabarkan Rasulullah kepada kami hadisnya. Maka Dajjal menyatakan, ara'aitum in qataltu hadza tsumma ahyaituhu atashukuna fil amr, bagaimana menurut kalian kalau sekiranya aku membunuh orang ini lalu aku hidupkan kembali, masihkah kalian ragu tentang ketuhananku? Karena yang akan dia tampakkan adalah sifat-sifat rububiyah. Nah, menciptakan, menghidupkan. Dan ini memang benar-benar Allah Azza wa Jalla perjalankan bagi dia sebagai fitnah, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dengannya kaum mukminin semakin kokoh iman mereka. Bagi mereka-mereka Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk diselamatkan. Maka fayaquluna la, mereka menyatakan, kami tidak akan ragu. Faqatalahu thumma yuhyihi, maka dia kemudian membunuhnya dan menghidupkannya kembali, sehingga banyak kemudian orang yang beriman dan mengaku ketuhanannya. Namun subhanallah, setelah orang itu dihidupkan kembali, dia menyatakan, aku tambah yakin engkaulah Dajjal yang memang telah dikabarkan Rasulullah kepada kami hadisnya. Ini yang dikatakan mengatakan para ulama seperti Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Al-Qawlul Mufid syarah kitabut Tauhid, bahwa kejadian ini diantara contoh dan tafsir bagi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku ini yang kokoh dan tegak di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka dan menyelisihi mereka sampai datangnya urusan Allah. Mereka terus dalam keadaan demikian kokoh di atas al-haq, yakni sampai masa kemunculan Dajjal di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, semua ini kata Syekh imtihanun, sebagai ujian, sebagai ujian yang Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya, fayudullu bihi kathiran, maka banyak orang yang tersesat di zaman itu. Namun demikian, dengan berbagai macam perkara yang besar tadi yang diperlihatkan oleh Dajjal, itu sesuatu yang tidak ada nilai di hadapan Allah Azza wa Jal. Ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah sebab ketika Allah menghendaki untuk mengokohkan hamba-hamba Allah yang mukmin, al-muttaqin as-salihin, yaitu karena pada diri Dajjal ada sebuah tanda di mana orang mukmin akan bisa mengenali bahwa inilah Dajjal. Baik orang mukmin itu pandai membaca ataupun tidak pandai membaca. Anggap orang masih ada orang yang belum bisa membaca tulis, dia akan Allah berikan kemudahan untuk bisa membaca apa yang tertulis di antara kedua mata Dajjal pada keningnya. Nah, di antara kedua matanya ada tulisan huruf kaf fa ra, artinya kafir. Karena di antara sifat Dajjal itu disebutkan dari ringkasan ahadis paling tidak sekitar 12, dan itu minimalnya satu, dia ini dari Bani Adam, dari jenis manusia. Dua, dia seorang laki-laki, bukan perempuan. Ketiga, dia masih dalam wujud seorang pemuda, pemuda. Keempat, orangnya pendek. Lima, berkulit merah. Enam, keriting rambutnya. Tujuh, dahinya lebar. Delapan, lehernya lebar. 9, matanya buta sebelah kanan. 10, tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra, artinya kafir. Yang ke-11, tidak berketurunan. Dajjal itu tidak berketurunan. Dan ke-12, pada matanya sebelah kiri terdapat daging tumbuh. Terdapat daging tumbuh di sebelah atau di matanya sebelah kiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian besarnya fitnatu al-Masih ad-Dajjal, benar-benar sangat mentahzir dan memperingatkan umatnya dari bahayanya. Disebutkan di dalam hadis Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun ba'du aw ba'da Nuhin illa waqad anzara ad-dajjal qaumahu wa inni unzirukumuhu. Tidak ada seorang nabi pun setelah Nuh alaihi salam kecuali mereka telah memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal, dan aku memperingatkan pula kalian tentang bahaya dan fitnah Ad-Dajjal. Oleh karena itu barakallahu fikum, juga yang diantara menetapkan tentang hakikat akan kemunculan Dajjal, dan itu terjadi secara hakikat, ini bukan sekedar barakallahu fikum istilahnya apa, hanya cerita-cerita fiktif atau hanya sebatas kiasan, paling itu adalah gambaran tentang sebuah negara yang apa namanya, negara perusak yang membuat berbagai macam kekacauan lah, atau sekedar sebuah ibarah tentang keinginan-keinginan buruk. Tidak demikian. Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan sampai memerintahkan umatnya untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla fi akhir kulli salatin, di akhir setiap salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila kalian selesai dari membaca tasyahud akhir dalam salat, maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri al masih ad dajjal, dan dari buruknya fitnatu al masih ad dajjal. Jadi ini jangan dilupakan, setiap kita selesai dari tasyahud akhir dalam salat, bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib untuk sebelum salam, setelah mengucapkan tasyahud akhir, untuk berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan sungguh hadis-hadis tentang Dajjal itu mutawatir, dan ahli sunnati wal jamaah berijma' tentang akan keluarnya Dajjal di akhir zaman, dan mereka memasukkan perkara ini dalam pembahasan akidah. Dan siapa yang mengingkari tentang keluarnya Dajjal, maka dia telah menyelisihi nusus asy-syar'iyyah, nas-nas al-kitab dan as-sunnah yang menjelaskan dan menetapkan tentang bakar keluarnya Dajjal. Naam, dan tidak ada yang mengingkarinya, kata Syekh, kecuali ahlul bid'ah seperti Khawarij, kemudian orang-orang Jahmiyah, dan juga sebagian Al-Mu'tazilah, dan sebagian para penulis di masa-masa kita ini yang mereka mengaku berilmu tetapi mereka tidak bersandar kepada hujjah selain daripada sekedar akal fikiran mereka dan hawa nafsu mereka. Yang sungguh seperti ini, mereka-mereka ini tidak diperhitungkan. Sehingga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, dari penjelasan yang datang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya benar-benar mengimani tentang bakal keluarnya Dajjal. Dan pesan ana, nasihat ana kepada diri ana pribadi dan kepada saudaraku kaum muslimin, jangan pernah berhenti dan pernah bosan untuk na'am berlindung dari fitnatu al-masihid Dajjal, sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bahkan kapal atau bakal kapan munculnya Dajjal, karena dia sudah ada sekarang ini. Dajjal itu sudah ada di sebuah pulau di tengah lautan di bagian timur. Sebagaimana dahulu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam satu hari mengumpulkan para sahabat, kemudian mereka melaksanakan salat sunnah berjamaah dan menyatakan, aku tidaklah mengumpulkan kalian karena sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan, tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa ketika dahulu dia dalam keadaan Nasrani dan dia berlayar, kemudian terdampar dan terombang-ambing di tengah lautan selama satu bulan lamanya, kemudian terdampar di sebuah pulau di bagian timur. Naam, maka dia menjumpai di dalam atau di pulau tersebut, di sebuah tempat ibadah, di sebuah tempat, seorang yang kedua tangannya terbelenggu dan kedua kakinya pula terbelenggu, dan dia bertanya tentang pohon-pohon kurma yang ada di Madinah. Dan ternyata barakallahu fikum, apa yang disebutkan Tamim Ad-Dari dari sifat-sifat orang yang dia jumpai di tempat itu adalah sifat yang sudah sejak lama dikabarkan, diajarkan hadis-hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sehingga ini adalah perkara yang wajib diimani dan kita mengkhawatirkan, dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari fitnatu al-masihid dajjal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa anda sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Baik, jika dirasa tidak ada yang disampaikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.